Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwana fid din a'azzakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dari kitab Al Adabul Mufrad lil Imam Al Bukhari rahimahullahu taala. Kemarin kita sudah sampai pada bab Al Musyawarah atau al-masyurah, ya bisa kedua-duanya, al-musyawarah atau al-masyurah. Kita lanjutkan pada bab berikutnya, yakni babun ismu man asyara ala akhihi bighairi rusydin. Bab mengenai kejelekan atau jeleknya orang yang memberikan bimbingan kepada saudaranya, yang memberikan isyarat kepada saudaranya tanpa petunjuk, tanpa bimbingan yang benar. Yaitu ketika ada saudaranya yang meminta bimbingan, meminta nasihat, kemudian justru dinasehati dengan nasihat yang salah, dengan nasihat yang tidak benar. Maka ini adalah perbuatan yang sangat jelek. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه. Telah menceritakan kepada kami عبد الله بن يزيد. Beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku سعيد ابن أبي أيوب. Beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Bakr ibn Amr dari Abi Uthman Muslim ibn Yassar dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengada-adakan perkataan atasku apa-apa yang aku tidak katakan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Wa man istasyarahu akhuhu almuslim, dan barang siapa saudaranya sesama muslim bermusyawarah, meminta nasihat, meminta bimbingan kepadanya, fa asyara alaihi bighairi rusydin, kemudian dia berikan arahan ya tanpa ya bighairi rusydin, tanpa arahan yang benar, bukan dengan arahan yang baik, bukan dengan bimbingan yang lurus, faqad khana, maka berarti dia telah berkhianat kepada saudaranya. Man uftiya futiya bighairi thabatin, dan barang siapa yang berfatwa ya, dengan fatwa yang tanpa dalil, fa ismuhu ala man aftahu, maka kejelekannya atas orang yang memfatwakan tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini kalau secara sanadnya dhaif, secara sanadnya dhaif ya, tetapi matan hadisnya separohnya sahih, separohnya tidak. Jadi kalau man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar, ini hadis ya mutawatir, hadis mutawatir datang secara makna dan secara riwayat ya, walaupun lafadznya berbeda tapi maknanya sama, maka jelas sahihnya. Adapun perkataan yang menjadi syahid di sini, wa man istasyarahu akhuhu al-muslim, ini secara riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dhaif. Hanya saja Allah taala a'lam, ini adalah perkataan salah satu perawi dari rawi-rawi hadis ini menerangkan termasuk ya berdusta atas nama Rasul adalah ketika seseorang menasehati dengan nasihat yang salah, memberikan bimbingan yang justru dia sengaja untuk memberikan bimbingan yang menyesatkan temannya, atau memberikan fatwa yang tidak berdasar atas Al-Quran dan Sunnah, maka itu termasuk mengada-adakan perkataan atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Sehingga kalau demikian, sinkronlah antara hadis yang dibawakan ini dengan judulnya, ismu man asyara ala akhihi bighairi rushdin, yaitu jeleknya orang yang memberikan arahan bimbingan kepada saudaranya dengan bimbingan yang salah, dengan bimbingan yang menyesatkan, dengan bimbingan yang justru menjerumuskan saudaranya dalam kejelekan. Ya. Fanas'alullah ta'ala assalamah wal afiyah. Sehingga dari bab ini kita mengambil pelajaran al-wa'idu syadid ala man rawa hadithan makduban ala nabi. Ya. Ancaman yang berat atas orang-orang yang meriwayatkan hadis yang makdzub, yang didustakan atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua, az-zajru 'anil ifta bi ghairi ilm. Ya, yaitu bahayanya memberikan fatwa tanpa dasar ilmu. Memberikan bimbingan tanpa dasar ilmu. Hati-hati ini yang seperti ini. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita bermudah-mudahan berbicara agama tanpa bimbingan ilmu. Ya, oleh karena itulah pentingnya kita senantiasa belajar dan belajar. Ya. Menuntut ilmu agama tanpa lelahnya. Alhamdulillah pada zaman sekarang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kemudahan dari Allah. Berbagai macam fasilitas untuk menuntut ilmu. Padahal ulama terdahulu ya sangat luar biasa. Amir Asy-Sya'bi, Al-Imam Ahlul Hadis, Amir Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, pernah ketika sebuah kesempatan beliau menyampaikan hadis kepada murid-muridnya. Beliau selesai menyampaikan hadis ya, beliau mengatakan khudh hadzal hadis. Ya, fa innakum ta'khudhuna hadza bighairi syai'in. Ambillah hadis ini. Peganglah hadis ini. Sesungguhnya kalian ambil hadis ini, dapatkan hadis ini tanpa perjuangan secuil pun. Wa kana rajul yurahhilu ila al-Madinah. Padahal orang-orang terdahulu, perawi-perawi hadis yang ada dalam sanad, ya, perawi-perawi hadis, mereka mendapatkan satu hadis harus berjalan kaki dari negeri mereka menuju Madinah. Kalau negeri mereka Syam, ya, di Damaskus harus 1 bulan perjalanan. Kalau negeri mereka ada Yaman, ke Madinah 1 bulan perjalanan. Kalau negeri mereka adalah Maghrib, Mesir, ya, kurang lebih 1.5 bulan atau 1 bulan perjalanan. Harus menyeberangi lautan, Sungai Nil, kemudian lautan. Harus nyebrang. Kalau negeri mereka adalah Persia, lebih dari satu bulan perjalanan. Apalagi kalau negeri yang lebih jauh dari itu, Khurasan, Asfahan, ya. Atau negeri yang lebih jauh lagi, Azerbaijan, yang wilayah-wilayah, ya, sudah Eropa. Dulu banyak penuntut ilmu hadis dari negeri Azerbaijan, ya, negeri Eropa, yaitu sekarang sekitar negeri Georgia, perbatasan antara Turki dan Rusia. Maka perjalanan yang ditempuh jalan kaki itu 3 bulan. Pada zaman itu, mereka harus menempuh sekian jauh perjalanan untuk mendapatkan satu hadis. Satu hadis. Subhanallah, zaman sekarang kita dapat satu hadis gampang sekali. Mudah, tinggal buka buku, sudah. Kita buka kitab Buluhul Maram, di situ ada 1500 lebih hadis. Tinggal kita baca. Kita lihat Bukhari, ya. Ya subhanallah, kita akan mendapati dalam hadis Bukhari tersebut 6000 hadis. Muslim 6000 hadis. Kita buka Sunan Abi Dawud 4000 hadis. Subhanallah, ikhwana fiddin a'azakumullah. Kita itu diberi fasilitas yang luar biasa mudahnya. Kitab juga murah. Imam Malik alaihi rahmatullah, ketika ingin membeli sebuah kitab hadis milik gurunya, ya, yang kitab dulu itu bukan dicetak, tapi ditulis oleh nusakh, oleh tukang tulis. Ya. Jadi kalau mau beli kitab itu, kita datangkan kitab aslinya, kemudian nanti akan ditulis ulang oleh penulis. Dan harganya, ikhwan fillah azakumullah, satu kitab kecil, ya, sangat tipis, itu seharga rumah. Seharga rumah. Coba kalau kita rumah yang paling sederhana sekarang berapa? 150 juta. Satu kitab, subhanallah, 150 juta. Padahal zaman sekarang, Sahih Bukhari saja, kalau cetakan yang Mesir itu cuma 100 ribu. 200 ribu, 300 ribu. Sangat murah sekali. Tetapi, ikhwan fillah azakumullah, memang Allah SWT memberikan sesuai dengan kemampuan daripada umatnya. Umat terdahulu diberi ujian yang berat seperti itu karena mereka mampu. Subhanallah. Satu bulan perjalanan untuk mendapatkan satu hadis, mereka tempuh. Waktu, harta, keluarga mereka tinggal. Subhanallah. Tapi zaman sekarang, fasilitas luar biasa. Buku melimpah, kitab murah. Ya, jarak sangat dekat. Satu kota. Tetapi subhanallah, banyak sekali orang-orang yang malas belajar ilmu agama. Masih saja orang-orang itu, mereka enggan untuk duduk bermajlis ta'lim, mendengarkan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwan fillah azakumullah, itulah kebaikan, barakah yang terlimpahkan adalah pada majlis ta'lim. Sehingga kita nasihatkan ikhwan fillah azakumullah, untuk kita kembalikan umat Islam ini kepada majlis ta'lim. Kembalikan umat Islam ini ke masjid, ke musalla, untuk bermajlis ta'lim. Karena inilah wasilah untuk mencari ilmu, wasilah yang paling barokah. Ilmu bisa didapat mungkin dengan cara mendengarkan rekaman, dengan cara membaca buku begitu saja. Itu kita tidak pungkiri, itu bisa dia mendapatkan ilmu dari situ. Ya. Dengan rekaman atau dengan membaca buku atau bahkan sekarang googling, ya. Bisa searching di Google, banyak di situ faedah-faedah ilmu. Melimpah ruah faedah ilmunya. Tetapi cara yang paling barokah dari semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai nanti akhirul zaman adalah majlis ilmu. Wasilah talabil ilmi yang paling barakah. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan banyak jalan bagi dia untuk menuju surga. Dan jalan yang paling barakah adalah ini, jalan yang penuh dengan rahmah. Majtama'at qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di dalam rumah, dari rumah-rumah Allah, membaca kitab Allah, mempelajari sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa syadhumur rahmah, akan terlimpahkan kepada mereka rahmat. Wa hafadhumul malaikah, malaikat bahkan mengepakkan sayapnya, menurunkan sayapnya, ya, atau menaungkan sayapnya kepada para penuntut ilmu yang menuntut ilmu di masjid, ya. Ridhon bima yasna, karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Ridho terhadap bima yatlub, terhadap apa yang mereka cari. Sehingga cara menuntut ilmu dengan bermajlis di masjid, ya, di musalla adalah cara menuntut ilmu yang paling barakah. Sehingga berbeda, ikhwan fillah na'zakumullah, kita dapatkan ilmu hanya sekedar dengarkan taklim di rekaman, atau sekedar baca buku, atau sekedar kita cari di Google, sangat berbeda jauh dengan seorang yang menuntut ilmu, duduk di hadapan ustadz, di hadapan alim, di hadapan syekh, ya, mereka menuntut ilmu, rahmat mereka akan mendapatkan, ketenangan mereka akan dapatkan, dan istighfar daripada malaikat, istighfar daripada seluruh hewan, ya, ikan, semut, mereka beristighfar bagi para penuntut ilmu. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, kenapa banyak orang sekarang tahu hukum ini, tahu hukum itu, tetapi dilihat kok enggak ada adabnya, enggak ada kesopanannya, enggak ada etikanya terhadap ilmu. Bahkan cenderung sombong. Ya. Kenapa? Karena cara menuntut ilmu mereka sudah salah. Cara menuntut ilmu mereka sudah salah. Istighna 'ani syuyukh, mereka sudah enggak merasa butuh dari para ulama, merasa enggak butuh terhadap ustaz, enggak butuh. Jadi mereka hanya menonton, hanya membaca saja. Sehingga enggak barokah, ikhwan fillah na'zakumullah. Kita tidak mengatakan itu salah. Mendengarkan taklim, baca buku, itu bagus. Itu menambah ilmu. Tetapi jangan melupakan majlis ilmu yang merupakan cara yang sunnah. Yang sunnah ini dilaksanakan oleh Rasul dari awal dakwahnya sampai akhir kematiannya. Dijalankan oleh para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan atba'u tabi'in. Yaitu bermajlis di masjid. Bermajlis ta'lim di masjid. Sehingga lebih terbimbing. Betapa banyak para pemuda yang mereka terpapar radikalisme, terorisme, itu dari mana? Rata-rata mereka kalau diusut punya usut kenal lewat Facebook. Ya, ngajinya di mana? Facebook. Ada orang tiba-tiba berangkat ke luar negeri ikut ISIS, dari mana? Dari Facebook. Atau ada pengajian ilegal. Ya, pengajian, ya, ketok dalam rumah, masuknya sembunyi-sembunyi, sandalnya dibawa masuk. Terus pengajiannya di atas loteng. Kemudian setelah itu, buka Al-Quran surat ini, ayat ini. Buka Al-Quran surat ini, ayat ini. Dan seterusnya, akhirnya merucut kepada apa yang mereka inginkan. Paham ini? Karena cara-cara yang tidak barokah. Sehingga hasilnya pun gak barokah. Sehingga kita nasihatkan kepada kita semuanya. Nasihatkan kepada semuanya, kaum muslimin, untuk kembali ke majlis ta'lim. Di masjid, ya, tempat yang barakah, akan turun rahmat, akan turun ketenangan, malaikat akan ridha, mendoakan kita semuanya. Sehingga jangan lupakan majlis itu, ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, demikianlah, jangan lupakan bermajlis ilmu di halaqah-halaqah ilmu, ya. Sekali lagi, bukan kita melarang rekaman-rekaman atau streaming, atau membaca buku, atau majalah, ataupun yang lainnya. Nah, itu bagus, menambah ilmu. Tetapi yang paling inti dari menuntut ilmu adalah, ya, bertemu, bermajlis di masjid dengan ustaz, dengan syekh, dengan alim, ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itulah cara yang barokah. Kita lanjutkan. Babun at-tahabbu bainan nas. Bab mengenai at-tahabbu, menyebarkan saling cinta di antara manusia. saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah minal iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah, itu bagian dari keimanan. Sehingga Imam Bukhari di sini membuat bab at-tahabbu bainan nas, yaitu saling mencintai sesama manusia. Haddatsana Isma'il ibn Abi Uwais qala haddatsani akhi an Sulaiman ibn Bilal an Ibrahim ibn Abi Usaid an jaddih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Isma'il ibn Abi Uwais, beliau mengatakan telah menceritakan saudaraku dari Sulaiman ibn Bilal, dari Ibrahim ibn Abi Usaid, dari kakeknya, dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, la tadkhulul jannah hatta tuslimu, tidak akan kalian bisa masuk syurga sampai kalian berserah diri dengan Islam, sampai kalian berserah diri dengan Islam. Wala tuslimu hatta tahabu, dan kalian itu tidak akan dinyatakan sebagai Islam, sebagai Muslim, sampai kalian saling mencintai. Ya. Abdus salam, sebarkanlah salam, tahabu, kalian akan saling mencintai. Ya. Wa iyyakum wal bughdah, dan hati-hatilah kalian terhadap al bughdah. Al bughdah yaitu kemarahan atau perkara-perkara yang mendatangkan kemarahan. Fa innaha hiyal haliqah, dikarenakan kemarahan itu adalah haliqah yang akan memangkas. La aqulu lakum tahliqu sya'r, aku tidak mengatakan rasa marah itu akan memangkas rambut-rambut kalian. Walaupun benar orang yang suka marah biasanya rambutnya gampang rontok. Ya. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Tetapi lakin walakin tahliqud din, tetapi kemarahan itu akan memangkas, akan memangkas daripada agama seseorang. Akan menghabiskan sampai ke pangkal-pangkalnya dari agama seseorang. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini ikhwan fiddin, azakumullah, dengan lafaz ini, dengan riwayat ini, ini hasan li ghairi, ya, karena di sini ada rajul mubham, majhul, majhul ain, yaitu akhi di sini. Tapi hadisnya masyhur bahwasanya ini sahih, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sahihnya dengan lafaz yang agak berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Tidak akan kalian masuk surga sampai kalian beriman, wala tu'minu hatta tahabu. Dan tidaklah kalian akan beriman sampai kalian saling mencintai. Afala dulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum? Maukah aku tunjukkan kepada kalian, ya, sesuatu yang apabila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai karena Allah. Apa itu? Afsus salama bainakum. Sebarkan salam. Sebarkan salam, ya, ala man arafta wa man lam ta'rif. Kepada yang kau kenal atau tidak kau kenal. Enggak usah ditanya, kamu agamanya apa? Baru assalamualaikum. Tidak. Pokoknya kamu kenal atau enggak kenal, assalamualaikum. Kecuali kalau jelas kita tahu dia kafir, ya, kita lihat dia pakai salib, itu jelas, ya, itu jelas. Tapi kalau tidak jelas, ya, tidak jelas, walaupun wajahnya bukan wajah kayak kita, wajah, ya, misalkan keturunan luar negeri, tapi ada di negeri kita, negeri kaum muslimin, maka kita sebarkan salam, assalamualaikum. Begitu. Walaupun sipit matanya, ya, kebanyakan tidak seagama dengan kita, tapi salam, assalamualaikum. Baru kita kalau tahu dia itu kafir, Nasrani atau Yahudi atau yang semacamnya, tahu kita jelas, atau dia misalkan pakai salib kalungnya, maka kita tidak mengucapkan salam. Kalau dia mengucapkan salam, kita waalaikum. Waalaikum, gitu saja. Waalaikum. Ya. Subhanallah, ada pengalaman. Ya, kita di Tegal itu di pondok, tetangga, subhanallah, dikelilingi Nasrani. Kanan, kiri, depan, belakang, Nasrani-nya banyak. Bahkan bertempelan langsung. Dan alhamdulillah enggak pernah ada masalah. Enggak pernah ada masalah. Ya. Suatu ketika anak kira beliau seorang muslim. Ya, ketika mau mengajar ke salah satu kelas yang posisinya berbeda dengan lingkungan ma'had, Ya, tetangga itu setiap hari berada di depan rumah. Maka kita selalu salam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Kenapa anak senantiasa salam tiap hari? Karena kaifa haluk ustaz? Khair, alhamdulillah. Ala khair ustaz. Begitu pakai bahasa Arab. Tiap hari seperti itu. Sampai kemudian santri itu lihat anak nyalamin dia. Assalamualaikum Pak. Nah, santri bilang, "Ustaz, kok nyalami itu, Ustaz? Loh, kenapa? Nasrani, Ustaz." "Loh, masa sih? Bung, kalau tanya saya itu kaifa haluk, Ustaz? Bekhair, Ustaz? Alhamdulillah. Sawa, Ustaz, khair. Ala khair," kayak gitu. Punya ucapan-ucapan yang masyhur seperti itu yang biasa diucapkan oleh kaum muslimin. Subhanallah, dan rupanya memang dia Nasrani. Anak baru tahu. Ya. Allahu yahdi ila al-Islam. Semoga Allah berikan hidayah dia kepada Islam. Ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala enggak pernah ada masalah kita dengan mereka. Ya. Bahkan mereka mengharapkan kebaikan kita. Ya. Kemudian hadis yang lain yang semakna dengan ini, hadis riwayat Tirmizi, "Dabba ilaikum da'ul umami qablakum." Ya. Jadi seolah-olah hadis yang dalam Adabul Mufrad ini dua hadis jadi satu. Ya. Kalau tadi Bukhari Muslim, kalau ini Tirmidzi dan Abu Dawud Thayalisi dengan lafaz dabba ilaikum ya da'ul umam qablakum. Ya. Yang kurang lebih maknanya dabba ilaikum da'ul umami qablakum, hati-hati kepada kalian, hati-hati. Ya. Penyakitnya umat-umat sebelum kalian. Hati-hati kalian. Ya. Al-hasatu wal-baghdha. Apa penyakitnya umat terdahulu, Yahudi dan Nasrani? Penyakitnya adalah hasad dan pemarah. Jadi kalau ada saudaranya bahkan mendapatkan kenikmatan, dia hasad dan marah. Bahkan orang-orang Nasrani, Yahudi, tahu Nabi Muhammad itu Nabi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tahu Nabi Muhammad itu Nabi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Kenal tahu seperti mengenali anak mereka sendiri. Coba kayak apa? Kita sama anak kita itu, cara tidurnya, cara ngomongnya, cara berjalannya, cara senyumnya, ya, tahu semuanya. Demikianlah Yahudi dan Nasrani terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ketika, ya, salah satu istri Nabi yang dulunya adalah Yahudi. Siapa? Sofiyah ibn Huyai. Sofiyah bintul Huyai ibn al-Akhtab. Nah, ayahnya namanya Huyai ibn al-Akhtab. Huyai ibn al-Akhtab adalah habrun min ahbaril Yahud. Ulamanya Yahudi. Dan saudaranya Huyai, yaitu Abu Yasir ibn al-Akhtab, ini juga Yahudi. Sampai ketika zaman Nabi Muhammad itu sudah hijrah, ya, mereka setiap sore atau setiap hari dari pagi sampai sore itu melihat Nabi Muhammad. Mengikuti gerakannya Nabi Muhammad, dakwahnya, cara muamalahnya, seterusnya. Sampai ketika pulang dari mengikuti Nabi Muhammad itu mereka terasa lesu. Lesu. Dan Abu Yasir mengatakan Ibnu al-Akhtab, ahuwa, apakah dia adalah dia? Apakah Muhammad ini adalah Nabi akhir zaman? Naam, huwa. Wallahi, huwa. Naam. Demi Allah, sesungguhnya dia adalah Nabi akhir zaman. Mada ra'yukum? Kalau begitu, apa pendapatmu? Wallahi, kata Huyai Ibnu al-Akhtab. Ya, wallahi ya la ubghidannahum, sungguh aku akan benar-benar marah kepadanya dan aku akan menghalanginya hatta ufariqad dunya, sampai aku berpisah dengan dunia. Allahul musta'an. Dia ahbar Yahud. Dia tahu Nabi Muhammad adalah nabi, bahkan dia bersumpah atas nama Allah Nabi Muhammad adalah nabi, tetapi dia bersumpah atas nama Allah pula untuk memusuhi nabi. Kenapa? Karena mereka menganggap, kenapa nabinya dari kalangan orang Arab, bukan dari kalangan kita? Jadi apa? hasadan min indi anfusihim, karena dengki dari sisi diri mereka. Itu orang Yahudi. Ya. Mereka tahu Nabi Muhammad, kenal seperti mengenal anaknya sendiri. Tapi kemudian mereka justru ketika tahu, justru mereka dengki, ya, hasad, dan justru berjanji untuk melawannya, untuk memeranginya. Allahul musta'an. Inilah, ya, sehingga al-hasad wal-baghdha, sifat hasad, dengki, dan pemarah adalah sifat umat-umat terdahulu kalian. Dan jangan kita meniru sifat-sifat seperti ini. Hiyal haliqah, dan itu adalah pemangkas. La aqulu tahliku syi'ar, aku tidak mengatakan akan memangkas rambut, walakin tahliku din, tapi akan memangkas agama kalian. Seperti dikerok rambut kita itu dengan menggunakan silet. Kira-kira habis enggak nih rambut kita? Dari pangkal-pangkalnya habis. Mepet kulit habis. Itulah yang namanya hasad, itulah yang namanya pemarah. Akan mengikis habis sampai ke pangkal-pangkalnya daripada agama kita. Walaupun akarnya tidak, karena hati mereka, ya, benar-benar meyakini, ya, tetapi yang muncul dari perbuatan, dari ucapan, ya, bukan dari agama. Sehingga kaum musliminnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi hati-hati, ya, dengan dua perkara ini, al-hasad wal-baghdha. Karena ini adalah yang menghalangi kita dari memiliki sifat at-tahab, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di mana at-tahab fillah, saling mencintai karena Allah, ini adalah kunci masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini sangat jelas memberikan faedah kepada kita untuk kita saling mencintai, untuk kita ifsya'us salam, menyebarkan salam, dan tahdir minat taqatu' wal adawa wal baghdha wasyahna. Peringatan yang sangat keras, jangan sampai kita memutus hubungan, jangan sampai kita bermusuhan, jangan kita saling marah, jangan kita saling dengki. Ya, karena semuanya itu akan mengikis agama-agama kita. Ya, akan mengikis daripada agama-agama kita. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita memiliki sifat-sifat yang seperti ini. Kemudian bab yang berikutnya, babun al-ulfah. Setelah tadi at-tahab bainan nas, saling mencintai di antara manusia karena Allah, sekarang bab yang berikutnya adalah al-ulfah. Ulfah adalah persatuan. Bab persatuan. حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا السعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن حيوة بن شريح عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عامر بن العاص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Asim. Belum mengatakan telah menceritakan kepada kami Sa'id ibn Ufair. Belum mengatakan telah menceritakan kepadaku ibn Wahb, Abdullah ibn Wahb. An Haywah ibn Shureh. Dari Haywah ibn Shureh. Dari Darraj, Darraj ibn Sam'an. An Isa ibn Hilal al-Sadafi. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna ruhal mu'minain yaltaqiyani fi masirati yawmin wa ma ra'a ahaduhuma sahibahu. Sesungguhnya ruh dua orang mukmin keduanya akan saling bertemu pada jarak perjalanan satu hari. Wa mara'a ahaduhuma sahibah, dan tidaklah salah satu dari keduanya melihat temannya. Ya. Adanya. Sebelumnya ikhwan fillah na'zakumullah, hadis ini secara sanad dhaif, ada Darraj Ibnu Sam'an. Jadi Darraj Ibnu Sam'an ini mungkarul hadis, hadisnya mungkar. Kenapa mungkar? Mungkar itu beliau adalah seorang yang soleh sebenarnya. Beliau seorang yang soleh, seorang yang baik, seorang yang di atas sunnah. Tetapi setelah beliau berusia lanjut, ya, maka beliau berubah hafalannya, ya, sehingga hadisnya setelah itu mungkar. Dan ini salah satunya, hadisnya dhaif secara sanadnya. Sanadnya secara dhaif, tapi makna yang disampaikan di sini benar dan akan diperkuat dengan riwayat yang berikutnya insyaallah taala. Ya, Darraj Ibnu Sam'an. Dari riwayat ini ikhwan fillah na'zakumullah, apa maksudnya ruh dua orang yang beriman akan bertemu dalam jarak satu hari? Dan salah satunya tidak melihat yang lainnya. Artinya apa? Walaupun seseorang itu, ya, berdekatan, tapi kalau tidak memiliki ulfah, maka tidak akan mereka bersatu. Ya, tidak memiliki persatuan perasaan yang bersatu, maka mereka tidak akan bersatu. Mereka akan berpisah, walaupun dekat. Demikian pula seorang yang mereka memiliki ulfah dengan saudaranya, memiliki kesatuan hati, walaupun jauh mereka akan bersatu walaupun jauh. Inilah seperti ya sebuah istilah al-arwah, atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-arwah junud mujannadah. Ma ta'arafa minha talaf wa ma tanaqara minha akhtalaf. Yang namanya ruh, arwah itu junud mujannadah, seperti tentara-tentara yang solid. Mata'arafa minha atalaf. Kalau dia satu jenis, maka dia akan bersatu. Ya, satu seragam, seragamnya ijo doreng, angkatan darat misalkan. Maka dia ketika baris, angkatan darat doreng semua. Yang kemudian ini dorengnya doreng ati, kopassus. Ya, dia kan nanti baris. Ketika mereka maro parade atau apa, mereka satu baris. Yang seragamnya putih, angkatan laut misalkan, ya putih semua. Walaupun sebelumnya mereka berpisah-pisah. Wa matanaqara minha ikhtalaf, dan kalau memang berbeda, saling mengingkari, mereka akan saling berselisih dan akan saling menjauh. Ruh tidak bisa berbohong. Ya. Ruh itu tidak bisa berbohong. Mungkin yang namanya lisan bisa bersilat lidah. Tetapi yang namanya kedekatan, ikatan, ulfah, persamaan, kesatuan, ya, itu bisa dilihat. Ya, tidak bisa dibohongi. Tafadhal ikum Allah. Walaupun secara riwayat hadis ini dhaif karena di dalam ruhnya dan di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Darraj Ibnu Sam'an Abu Samh, tetapi hadis ini mendapatkan syawahid dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dari hadis Khuzaimah bin Tsabit. Khuzaimah bin Tsabit, oleh karena itu Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala dalam ta'liq takhrij musnad beliau menghasankan hadis ini, yaitu inna ruhal mu'minin, ya, atau inna ruhal mu'minain la yaltaqiyani fi masirati yawmin. Sesungguhnya ruh orang-orang yang beriman bisa saling bertemu walaupun jaraknya antar tubuhnya itu satu perjalanan satu hari. Wa ma ra'a ahaduhuma sahibah, walaupun tidak melihat, jadi secara jasad tidak melihat, tapi kalau ruhnya sudah menyatu, artinya sudah cocok, satu manhaj, satu akidah, mereka akan saling bersatu. Begitu maksudnya. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan sebuah riwayat hadis, inna ruha la talzaqar ruha, sesungguhnya ruh bisa bertemu dengan ruh, ruh itu bisa bertemu dengan ruh. Sehingga dari hadis-hadis ini pula para ulama berpendapat, di antara Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan bahwasanya seorang yang hidup bisa bertemu dengan orang, rohnya orang mati dalam keadaan tidur. Jadi kalau kita terjaga melihat orang mati itu enggak bisa, karena bainahuma barzakh, ada barzakh, pembatas, enggak bisa. Ya, sehingga kalau kita lagi terjaga lihat, kemudian di pojok sana lihat orang yang sudah mati manggil kita, ketahuilah itu adalah jin. Ketahuilah itu adalah jin, syaitan. Kita berlindung kepada Allah darinya. Bacakan ayat kursi ya, supaya lari itu jin. Tapi kalau kita tidur kemudian bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia, itu adalah pertemuan yang hakiki, pertemuan yang memang bertemu. Karena ruh bertemu dengan ruh, ruh bertemu dengan ruh. Karena posisi kita mati ketika tidur itu, kita tidur itu mati, roh kita tercabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu bisa bertemu dengan rohnya orang yang sudah meninggal dunia. Nah, demikian. Bahkan ulama ahlu ta'bir ya, yang mentakbir mimpi, mengatakan kalau kita bertemu dengan orang yang meninggal dunia dalam mimpi ya, dan mengabarkan kabar-kabar yang gembira, maka itulah sebuah kabar gembira. Artinya sebuah hiburan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Hiburan bagi orang-orang yang beriman, dia sedang sedih, kemudian dia bermimpi dengan bapaknya yang sudah meninggal dunia menghibur dia, sabar nak. Itu merupakan hiburan. Ya. Diberi kesempatan bertemu setelah mati, dalam keadaan kita masih hidup tapi tidur. Nah, yang seperti ini ikhwan fillah jazakumullah bisa. Ya, bisa terjadi. Banyak kisah ulama ya yang demikian. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah salah satu pendalilannya bahwasanya namanya ruh walaupun berpisah jasad, kalau ruhnya satu bisa bertemu. Ya. Kita tidur, tidur, kemudian teman kita tidur, kita mimpi sama, bertemu di situ. Bisa saja. Itu benar-benar bertemu. Benar-benar bertemu roh tersebut. Ya. Walaupun badan kita jauh. Sampai sebuah ada satu kisah, subhanallah. Ini enggak sengaja ya. Enggak sengaja juga ini. Orangnya cerita langsung pada ana, ikhwan. Salah satu saudara kita bercerita dulu ketika kisah ketika beliau itu bagaimana sejarahnya kok bisa menikah dengan istrinya. Jadi kisahnya ketika beliau belum ngaji, belum mimpi. Mimpi dikasih nomor. Ini jodoh kamu. Nomor teleponnya ini. Nah, istrinya juga sama, dapat mimpi, jodoh kamu, nomor teleponnya ini. Jadi si laki-laki itu di mimpi dapat nomor telepon perempuannya, yang perempuannya dapat nomor telepon laki-lakinya. Tapi ingat ya, ini waktu awam ya, waktu masih awam. Kemudian enggak percaya, us, mungkin bunga mimpi. Tapi mimpinya terulang, terulang, terulang. Akhirnya penasaran juga ini, nomornya sampai hafal. Nah, ini telepon. Ditelepon ya, banyak orang tuanya, ini siapa, apakah nomor ini dan seterusnya. Akhirnya main sana. Setelah main rupanya di sana pun mimpi yang sama. Akhirnya tidak lama kemudian ya dilamar, kemudian menikah. Tanpa pacaran, tanpa apa, tanpa apa. Subhanallah, ya. Artinya ruh, kalau memang sudah jodoh, kalau sudah jodoh, ya tak kemana. Kan demikian ya. Karena suami istri juga adalah dua ruh yang mereka bersatu. yang Allah satukan dalam pernikahan. Maka terkadang takdir Allah ya dari berbagai macam cara. Ya. Oleh karena itu yang namanya ru'yah salihah, ru'yatul mu'minin, mimpi yang baik adalah salah satu juz'un min sab'ina juz'an ya min alamatin nubuwah, merupakan salah satu ya tanda dari tanda tanda kenabian yang 70 atau dari ayat lain 30 dari tanda-tanda kenabian. Artinya bukan kita tanda nabi pada diri kita, bukan. Tetapi seperti halnya nabi. Ya, nabi itu salah satu cirinya, mimpinya itu adalah kenyataan. Maka ketika seorang yang beriman, dia mimpi yang bagus, maka demikianlah, mimpinya nyata. Ya, ceritakan kalau itu mimpi bagus, tapi kalau mimpinya jelek, disimpan. Jangan diceritakan. Secuil pun jangan diceritakan. Termasuk mimpi jelek, mohon maaf, mimpi ya ihtilam, mimpi basah. Enggak boleh diceritakan. Ya, ini mimpi dari syaitan. Al-hal minas syaitan. Mimpi basah itu dari syaitan. Termasuk juga mimpi melihat wanita yang bukan mahram. Ini termasuk juga mimpi yang jelek, jangan diceritakan. Semalam saya mimpi melihat wanita yang sangat cantik. Siapa? Saya enggak tahu. Ya berarti bukan mahram kamu, jangan diceritakan. Itu mimpi jelek. Karena tafsirnya itu, tafsir kalian melihat mimpi melihat wanita, yaitu tafsirnya adalah kalian akan mendapatkan ujian dari ujian-ujian dunia. Begitu. Kalau diceritakan, ya sudah terjadi mimpi tersebut. Ya, karena yang namanya wanita adalah gambaran daripada dunia. Ya, sebagaimana Rasulullah pernah menggambarkan dunia ini bagaikan wanita yang sudah tua renta tetapi memakai perhiasan yang begitu banyak. Inilah dunia. Ya, sehingga dari situ para ulama menyimpulkan bahwasannya seorang yang melihat wanita dalam mimpinya, ya, itu adalah salah satu mimpi jelek yang menandakan dia akan mendapatkan ujian dari ujian-ujian dunia. Maka jangan diceritakan. Yang baik-baik saja. Mimpi minum susu. Ya, Umar bin Khattab pernah bermimpi. Ya, ya Rasulullah, raitu fil manam ya an ashrab al khamr, an ashrab al laban. Wahai Rasulullah, aku mimpi pernah minum susu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab mengatakan, "Wa ma ta'wilu?" Apa takwil mimpinya wahai Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huwaddin wa rif'ah." Itu adalah agama. Itu adalah ketinggian dalam agama. Jadi kalau kita mimpi minum susu, ya, itu adalah tanda baik, pertanda yang baik. Ya, pertanda yang baik, sampaikanlah. Ya. Sampaikanlah, khonafidinazakumullah. Ceritakanlah. Semoga benar-benar memang kita akan mendapatkan ilmu agama dan akan mendapatkan ketinggian dalam agama. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya dalam bab ini, haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Sufyan an Ibrahim bin Maisarah an Tabus. Ya. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma. Atau sebelumnya yakni di dalam hadis yang tadi sebelumnya, atau kita lewati saja wis karena kita bacakan. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibrahim bin Maisarah dari Tawus dari Ibni Abbas. Qala, beliau mengatakan, an-ni'amu tukfar. Kenikmatan, kebaikan itu bisa dikufuri, bisa diingkari oleh seseorang dengan mulutnya. Warrahimu tuqta. Dan hubungan silaturahim bisa terputus oleh seseorang. Walam nara mislata taqarubil qulub. Tetapi aku tidak melihat yang semisal kedekatan hati. Kedekatan hati itu tidak bisa dibohongi. Ya, kedekatan hati tidak bisa dibohongi. Ya. Walaupun dia mengatakan, orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Muhammad adalah sahir, majnun, ini itu, tapi hati mereka ya dalam keadaan yakin Nabi Muhammad sebagai nabi. Ya. Demikian pula ikhwan fillah jazakumullah, mulut boleh mengatakan saya senang sama dia, saya suka, padahal hatinya benci. Enggak bisa dibohongi hati itu. Hati tersebut ya tidak bisa dibohongi. Ini makna daripada perkataan Ibnu Abbas. Walam nara mithla tataqarrubil qulub. Aku tidak melihat yang semisal kedekatan hati. Tidak bisa dibohongi. Kedekatan hati itu adalah ulfah, persatuan. Jadi yang namanya persatuan itu ya, walaupun jauh mereka senantiasa akan bersatu. Dan perpecahan, walaupun mereka itu zahirnya bersatu, tapi hati mereka berpecah. Ya. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta, seperti orang Yahudi, kalian menganggap mereka itu seperti bersatu, kokoh, tapi padahal hati-hati mereka itu berpecah belah. Ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah tadi kalau kita melihat dari apa namanya bab, yaitu yang pertama adalah bab tahab bainan nas, saling mencintai di antara manusia, yang kemudian adalah apa, al ulfah, yaitu mengenai persatuan, maka ini sangat berkait ikhwan fillah jazakumullah. Karena persatuan itu yang pertama hadisnya tentang ruh. Persatuan itu tentang ruh. Ruhnya yang bersatu. Walaupun badan terpisah, tapi kalau jiwa sudah bersatu, maka tidak bisa terpisahkan. Ya, bahkan ruhnya bisa saling bertemu di dalam mimpi mereka. Demikian pula, yang namanya di dalam hati ini tidak bisa dia ingkari. Walaupun apa? Walaupun lisan berbicara yang lain. Sehingga, fal hubbus shadiq ya wal alaqatul wadud yakunu lahuma ad-dawam wal baqa, sehingga yang namanya cinta yang jujur ya itu akan terus menerus ada di dalam hati, ya seperti cinta terhadap anak-anak kita, ya walaupun bagaimanapun kita senantiasa akan mencintai anak-anak kita, ya. Itu adalah hubbus shadiq, salah satu contohnya. Demikian pula ketika kita mencintai saudara kita karena Allah. Kalau cinta karena Allah, maka senantiasa kecintaan kita itu terukur karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya dikatakan sebagian ulama salaf, man ahabbaka fillah falsaq bih. Barang siapa ada orang yang mencintaimu karena Allah, falsaq bih. Genggamlah dia, eratlah sama dia. Fa inna ahlal mahabbah fillahi qalil, karena orang yang cinta karena Allah itu sangat sedikit. Ya. Padahal di dalam hadis riwayat Muslim, al-mutahabbina fillah fi a'la manabir min nuri fil jannah. Orang-orang yang cinta karena Allah, mereka di surga akan ditempatkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari nur, dari cahaya yang tertinggi dalam surga. Bahkan dalam riwayat lain, ya yahbituna minhul anbiya, sampai para nabi itu melihatnya itu pengin, ya pengin melihatnya, iri yang pengin begitu. Nabi sampai ingin kok mereka mendapatkan, ditempatkan di mimbar-mimbar tertinggi yang terbuat dari cahaya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Al-mutahabbina fillah, cinta karena Allah. Dan bagaimana kita memupuk cinta karena Allah? Yaitu cinta yang dilandasi dengan ketakwaan, dilandasi dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau melihat kesalahan pada saudara kita, perbaikilah dengan nasihat. Ya. Kalau belum, ya, kita yang mencegahnya, ya, dengan nasihat pula. Kemudian hadis yang ketiga dalam bab ini, yang merupakan hadis terakhir insyaallah dalam pertemuan ini, haddatsana Farwah ibn Abi al-Mighra. Qala haddatsana al-Qasim ibn Malik عن عبد الله بن عون عن عمير بن إسحاق عن عمير ابن إسحاق قال beliau mengatakan yaitu عمير بن إسحاق عمير بن إسحاق beliau adalah ulama ya dari kalangan tabi'in, walaupun beliau tidak terkenal, tapi riwayat ini hasan terhadapnya, yaitu kunna natahaddatsu inna awwala ma yurfa'u minan nas al-ulfa. Kami dulu dari kalangan tabi'in sering ngobrol, sering berbicara. Inna awwala ma yurfa'u minan nas, sesungguhnya pertama kali yang akan diangkat dari manusia adalah al-ulfa. Persatuan karena Allah, kecintaan karena Allah, ini yang terangkat. Ya, yang terangkat dari muka bumi ini. Yang ini menandakan ikhwan fillah azakumullah perlunya kita berhati-hati atas perkara ini. Dikarenakan apabila al-ulfah sudah hilang dari diri-diri kita, maka yang akan muncul adalah al-hasad wal-baghdah, kedengkian dan kemarahan. Dan ini sangat berbahaya. Inilah yang akan merusak, memporak-porandakan umat ini. Yang akan tahlikus din, yang akan memangkas, mengikis daripada agama seseorang. Ketika sudah tidak ada ulfah, tidak ada keterikatan karena Allah, tidak ada persaudaraan karena Allah, maka agama seseorang itu bisa habis. Inilah pentingnya, kita kalau mau istiqomah, itu gak bisa sendirian. Istiqomah itu harus ngumpul. Ya, pengen istiqomah menyendiri, menjauh dari orang-orang saleh, dia tidak akan istiqomah. Kalau ingin istiqomah di atas jalan kebenaran, maka dia harus berjalan di atas jalan kebenaran tersebut bersama dengan orang-orang yang benar. Sehingga kalau kita mau menyimpang sedikit ke kanan, ditarik oleh saudaranya. Mau menyimpang ke kiri, diingatkan sama saudara kita. Ini pentingnya untuk kita berkumpul, ya, bermajlis, khususnya majlis-majlis ilmu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu faedah di sini, salah satu perawi dari hadis ini yaitu Abdullah bin Aun. Abdullah bin Aun, beliau adalah ulama besar, ulama yang sangat wara', ya. Walaupun beliau bukanlah seorang dari kalangan Arab. Beliau orang Ajam, ya. Beliau orang yang sangat saleh sampai dikatakan oleh Ibnul Mubarak, "Ma ra'aitu ahadan dzukira li qabla an alqahu tsumma lakituhu illa wa huwa 'ala duni ma dzakara li illa Ibn Aun wa Haywah wa Sufyan." Tidaklah aku pernah melihat seorang yang disebutkan kepadaku sebelum aku bertemu dengannya. Biasanya nama disebut itu nama besar, menjulang tinggi. Tapi kenyataannya terkadang di bawah dari namanya. Kan begitu. Kecuali Aun, Abdullah bin Aun, Haywah, dan Sufyan. Haywah yang sebelumnya. Ya. Haywah, perawi hadis yang sebelumnya, yaitu Haywah bin Syuraih. Beliau juga adalah siqatun siqah. Orang yang sangat siqah, bahkan beliau terkenal yaitu seorang yang sangat mustajab doanya. Ya, sangat mustajab doanya. Sampai suatu ketika ada seorang dari Iskandariyah, dia punya hutang yang banyak. Kemudian dia bermimpi bahwasanya kalau engkau ingin lunas hutangmu, maka datanglah kepada Haywah dan mintalah, ya, didoakan olehnya kepada Allah supaya lunas hutangnya. Maka kemudian Haywah berdoa dan kemudian Haywah mengatakan, ittaqillah wa la takhud illa qadr dainik. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah engkau ambil kecuali hutangmu saja, yaitu jangan ambil bunga. Maka seketika itu subhanallah, ya, dia pun bisa menagih hutangnya. Kemudian kembali kepada Abdullah bin Aun, beliau juga seorang ulama besar, ya, di mana beliau bukan orang Arab, tapi beliau ilmunya sangat luar biasa di zamannya. Di mana beliau sangat gemar ibadah, berpuasa, sholat malam, dan azawaja imra'atan arabiyyah, dan istri beliau orang Arab. Walaupun beliau orang Ajam, tapi istrinya adalah orang Arab. Di mana beliau rihlah ke berbagai macam negeri untuk mencari ilmu. Ya. Naam, ikhwan fi din, jazakumullah. Demikian, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sekali lagi, bab-bab ini, yaitu at-tahab bainan nas, menanamkan saling cinta karena Allah di antara manusia, karena Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita akan bersatu, ya, dan bersatu itu adalah urusan ruh, hati, ya, dan persatuan hati tersebut tidak akan bisa terbohongi. Tidak akan bisa terbohongi, al-arwah junudun mujannadah. Ya, ruh itu bagaikan tentara-tentara yang solid. Ya. Artinya dia akan senang dengan sejenisnya. Ya. Atau orang Arab biasa mengatakan tuyur ma'ashkalihas saqaf. Burung itu akan hinggap dengan yang sejenisnya. Kalau dia burung pipit, ya sama pipit. Kalau dia burung apa namanya? Lah, anak kenalnya cuma burung pipit toh. Burung apa? Burung apa? Kutilang. Kutilang ya sama kutilang. Pokoknya yang sejenis dia akan bersamanya. Tuyur ma'ashkalihas saqaf. Burung itu dia akan senang bersama dengannya. Bebek dengan bebek, ayam dengan ayam. Semua seperti itu. Demikian pula kalau kita ingin mengukur hati kita baik atau tidak, diri kita baik atau tidak, ukurlah kepada teman-teman kita. Kita itu senangnya sama teman yang mana? Itu ukuran diri kita. Ya. Ya. Al-mar'u mir'atu akhi. Seseorang itu cerminan dari diri dia. Misalkan kita senang, na'udzubillah min dzalik, senang berteman dengan orang yang ahli maksiat, hati-hati. Kurang lebih berarti kita seperti itu. Begitu. Bukan berarti kita kemudian tidak mendakwai orang ahli maksiat, bukan. Artinya kalau sekedar tegur, sapa, tanya kabar, mendakwai, itu sesuatu yang lazim dalam kita hidup bermasyarakat. Tetapi yang dimaksud di sini adalah teman karib, teman yang dia tahu rahasia kita, kita tahu rahasia dia. Kita saling membantu, saling ini, saling itu, safar bareng, ini bareng, hati-hati. Yang seperti ini kita lihat siapa dia. Kalau rupanya yang kita akrabi, sering kita curhati, kita sering mengeluhkan permasalahan hidup kita, rupanya kepada orang yang tidak baik, berarti kurang lebih kita seperti itu. Hati-hati ya. Jadi carilah teman-teman yang baik, karena al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu tergantung agama temannya. Akan ngikut, akan terpengaruh. Carilah teman yang baik, yang saleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.